kau izinkan lagi telingaku ini dengan kata-kata indah tetapi palsu, terlalu sakit hatiku ini bila dibandingkan tertusuk duri. Lebih baik kau yang mematikan. Abah Amir yang punya Flores, Abah Topa yang punya surung mobil, Pak Ainur, kami persilakan. Abah Udi, Bapak Nunung yang punya Banjarmasin, kami persilakan. Demi untuk menghormati. Seandainya aku dapat ketemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Seandainya aku cinta yang mematikan. Onata. Tega menyakiti, Oke, terima kasih.